Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني في الدين رحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, dan kita masih dalam pembahasan hadis-hadis tentang haji. Kita masuk pada hadis yang ke-211 ya, menurut cetakan ini, yaitu tentang talbiyah. Bab at-talbiyah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna talbiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. Artinya bahwa dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Artinya, kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaik. Kusambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Labbaik, kusambut panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat milikmu, demikian pula segala kerajaan. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Perawi mengatakan bahwa Abdullah bin Umar yazidu fiha, menambahkan dalam talbiyah itu, labbaika labbaika wa sa'daik, kusambut panggilanmu, kusambut panggilanmu. Wa sa'daik, semoga mendapat bantuan untuk taat padamu. Wal khairu biyadaik, dan kebaikan berada di dua tanganmu. War raghba ilaik, dan harapan adalah kepadamu. Wal amal, dan juga amalan ya akan kembali kepadamu. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang salah satu amalan dalam manasik haji atau umrah. Amalan bagi seorang yang berihram yaitu membaca talbiyah. Nah, ini disebut dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Seperti yang tadi kita terjemahkan tentang labbaik, kita terjemahkan dengan kusambut panggilanmu, karena merupakan salah satu tafsir dari para ulama. Kata labbaik artinya al-ijabah ba'da al-ijabah, menyambut panggilan dan menyambut panggilan. Artinya dengan ini kita selaku seorang yang berihram ya, menyatakan sambutan kita kepada panggilan Allah Azza wa Jalla melakukan ibadah baik haji maupun ibadah umrah, sehingga ucapan ini pun memberikan suatu makna kesiapan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam menyambut syariat-syariatnya. Ya, tentang talbiyah ini para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah wajib atau sunnah, atau bahkan sebagian mengatakan lebih dari itu semua, yaitu rukun. Wallahu a'lam. Yang jelas di sana ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeraskan talbiyah, yang itu juga secara tersirat terkandung perintah untuk apa? Mengucapkan talbiyah. Wallahu a'lam tentang pendapat yang paling kuat. Yang jelas, walhamdulillah, hampir tiap orang yang melakukan manasik tidak lepas dari ibadah talbiyah. Ya, hanya saja ada yang terus-menerus, ada pula yang tidak terus-menerus, ada yang sedikit, ada yang banyak. Namun hampir kita pastikan setiap jamaah mesti membaca talbiyah. Alhamdulillah. Dan dalam talbiyah ini disyariatkan beberapa hal, di antaranya yaitu mengeraskan talbiyah. Ya. Di sana ada suatu hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, atani Jibril fa'amarani an amara ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal. Datang kepadaku malaikat Jibril lalu memerintahkan aku agar aku perintahkan kepada para sahabatku supaya mengeraskan suara mereka dalam talbiyah. Nah, ini ada anjuran untuk mengeraskan talbiyah, dan sekaligus di sana juga terkandung keutamaan kalau begitu dalam mengeraskan talbiyah. Disebutkan dalam hadis yang lain yang maknanya bahwa sebaik-baik amalan di saat haji adalah al-ajju wa tajju, yaitu mengeraskan suara dalam talbiyah dan menyembelih hewan sembelihan. Jadi dari hadis tersebut jelas terkandung anjuran, karena merupakan suatu amal yang diutamakan, amal yang dianjurkan untuk mengeraskan talbiyah. Kapan dimulai talbiyah? Talbiyah dimulai sejak awal kita masuk di dalam manasik, ya. Sejak awal kita masuk dalam manasik, misalnya kita memulai dengan umrah, misal dalam haji tamattu, maka di awal umrah tersebut ketika dia mulai masuk, maka disitulah dimulai talbiyah. Misalnya seperti yang kita sebutkan dahulu, di miqat, ya, seorang setelah bersiap-siap untuk masuk dalam manasik dengan segala persiapannya, kemudian ia masuk, mulai masuk di amalan haji atau umrah. Nah, di miqat dia mulai mengucapkan talbiyah ini, labbaik Allahumma labbaik. Ya. Dan sekaligus ucapan talbiyah ini menjadi apa? Tanda bahwa dia telah masuk dalam manasik. Artinya seseorang dengan itu, ya, berarti sudah masuk, ibarat kita takbir dalam sholat, ya, ibarat kita takbir dalam sholat dengan talbiyah, berarti dia telah masuk di dalam manasik umrohnya atau hajinya. Dan ini juga berlaku tentunya laki-laki dan perempuan secara umum. Hanya saja untuk kaum wanita, ketika artinya berbarengan dengan kaum laki-laki yang bukan mahram tentunya, dianjurkan tidak mengeraskan suaranya. Ya, kalau mereka dalam kondisi sendiri, mereka bersama mahram mereka, bisa saja dia memperdengarkan suaranya dengan talbiyahnya. Namun ketika bersama kaum laki-laki yang lain, maka dianjurkan oleh para ulama untuk tidak mengeraskan suaranya. Ini terkait dengan hukum mengeraskan suara tadi. Kemudian hal yang lain di sini terkait dengan talbiyah. Sebagian menyebutkan bahwa ini juga kaitannya dengan niat di dalam masuk manasik haji. Apakah talbiyah ini tergolong melafalkan niat dalam manasik haji atau tidak? Ya. Pendapat yang benar bahwa talbiyah itu bukan termasuk melafalkan niat dalam masuk ke dalam manasik, ya. Karena itu adalah ucapan ucapan zikir. Ucapan zikir yang terus-menerus dikerjakan sebisa mungkin, ya kan? Beda halnya dengan melafalkan niat seperti pada ibadah-ibadah yang lain yang menurut sebagian dianggap sebagai keharusan. Di sini dalam talbiyah sama dengan ibadah-ibadah lain, dalam haji, dalam umroh sama dengan ibadah-ibadah lain. Niat harus ada dan itu merupakan suatu syarat dalam ibadah, namun tidak dilafalkan. Ya, tidak dilafalkan dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, semuanya tidak dilafalkan. Karena niat pada dasarnya adalah suatu tekad di dalam kalbu seseorang untuk masuk dalam ibadah. Itu yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah, termasuk diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu dari para ulama dalam madzhab Syafi'i. Ya, jadi kita dapati dalam berbagai ibadah itu tidak ada contoh dari Nabi untuk melafalkan niat. Cukup dengan apa yang di dalam kalbu kita, bertekad untuk masuk di dalam ibadah tersebut. Dan talbiyah bukan termasuk melafalkan niat. Kemudian juga di sana ada masalah yang lain yang dibahas oleh para ulama terkait dengan talbiyah. Apa batas terakhir dalam talbiyah? Ya. Adapun terkait masalah ini, di sini mungkin ada dua permasalahan yang terkait dengannya, yaitu yang pertama dalam umrah, yang kedua dalam haji. Kalau di dalam umrah, di sana ada perbedaan pendapat ulama, mana batas akhir seseorang yang umrah melafalkan talbiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa dilakukan sampai masuk ke Masjidil Haram, ya. Ketika melihat Ka'bah sudah, ya. Sampai masuk masjid, melihat Ka'bah sudah selesai. Ada yang mengatakan di antara mereka para ulama bahwa akhirnya adalah ketika melihat rumah-rumah wilayah Makkah. Ya. Jadi seorang yang melakukan perjalanan misal dari Madinah, ketika mulai masuk wilayah Makkah sudah terlihat bangunan-bangunan di sana, maka dia berhenti untuk talbiyahnya. Ya. Nah, pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tentu di sini masing-masing pendapat ada landasannya, namun yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pendapat yang kedua. Ya. Untuk lebih lanjut ya bisa dipelajari ya masalah ini. Adapun terkait dengan batas talbiyah saat haji, ya, insyaallah mungkin kita lihat kembali masalah ini. Ya, kemudian masalah yang lain terkait dengan talbiyah, apakah talbiyah harus terus selamanya, yakni selama ibadah diucapkan, atau boleh diselingi dengan yang lain? Ya, tentu di sini seseorang yang melakukan talbiyah, ya, dia akan merasa apa, kelelahan kalau sepanjang waktu, sehingga di saat-saat tertentu bolehkah dia membaca dzikir-dzikir yang lain? Jawabnya boleh, ya, jawabnya tentu boleh, apalagi selama perjalanan haji yang itu berhari-hari. Dalam perjalanan umroh saja yang mungkin menempuh waktu yang cukup pendek dibanding haji, hanya sekian jam, namun bagi kebanyakan jamaah sudah merasa lelah, ya, ketika membaca talbiyah terus-menerus. Nah, di sini kita katakan boleh dia menyelingi dengan zikir-zikir yang lainnya. Mungkin saja dia akan membaca Al-Quran, mungkin saja dia akan berzikir dengan zikir-zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mungkin saja dia di perjalanannya akan berdoa, silakan saja. Semuanya adalah amalan-amalan yang diperbolehkan. Ya. Kemudian juga di sini seperti dalam riwayat ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahkan menambahi dengan bacaan talbiyah yang lain, yaitu labbaik labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik wa rahba'u ilaika wal amal. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian sahabat ya menambahi lafal-lafal talbiyah. Di sana juga ada bacaan yang lain dari sahabat yang lain, misal labbaika dzal ma'arij, labbaika dzal fawadil. Ini dari sahabat juga. Sehingga dari sini bisa kita katakan seandainya seseorang menambahi dengan tambahan-tambahan semacam itu masih diperbolehkan, hanya saja tentu yang afdal adalah seperti yang dilafalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu itu yang paling afdal. Dan kita juga dalam bab tambah menambah ini tidak memperluas masalah sehingga kita bikin talbiyah-talbiyah yang lain yang mungkin menjauh dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan kita ingat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kemudian di sini juga hal yang perlu kita ketahui bahwa ucapan talbiyah ini semestinya juga kita pahami maknanya dalam melafalkannya. Ya, ucapan talbiyah yang diajarkan Rasulullah SAW ini adalah merupakan ikrar daripada tauhid. Ikrar daripada tauhid. Kalau kita mengingat talbiyah di zaman dulu sebelum datangnya Nabi SAW, yaitu talbiyah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ternyata talbiyah mereka itu talbiyah yang mengandung kesyirikan. Mereka mengatakan mirip dengan ini, tapi dengan tambahan. Ya, kata mereka, labbaika la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya. Apa artinya? Labbaika la syarika lak. Labbaik, ku sambut panggilanmu ya Allah, dialah sekutu bagimu. Illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang itu milikmu. Tamlikuhu wa ma malak, engkau memilikinya dan dia tidak memiliki. Ya. Jadi ada tambahan seperti itu pada talbiyahnya orang-orang musyrik. Setelah mengatakan tiada sekutu bagimu, lalu diberi pengecualian. Ya, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang itu milikmu. Tamlikuhu wa ma malak, yang engkau memilikinya dan dia tidak memiliki. Nah, ini adalah ucapan talbiyah mereka yang menggambarkan keyakinan mereka bahwa mereka meyakini Allah SWT sebagai Tuhan mereka, namun mereka meyakini pula sesembahan-sesembahan yang lain, walaupun sesembahan-sesembahan yang lain itu seperti yang terungkap dalam ungkapan itu adalah sesembahan yang tidak punya, ya kan, mamalak, tidak punya, bahkan dia dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita seperti yang kita dengar tadi adalah kenapa diibadahi kalau seperti itu? Dia katakan sekutu yang dimiliki Allah, dia tidak memiliki. Allah memilikinya. Nah, kalau seperti itu kenapa diibadahi? Kenapa tidak ibadahnya kepada Allah saja? Kenapa yang seperti itu dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Dan ternyata memang mereka dalam ibadah kepada berhala-berhala yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang mereka hanya menjadikannya sebagai perantara yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta-minta dan berdoa kepada sesembahan selain Allah untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Nah, ini kesyirikan mereka di sini. Ya. Jadi walaupun mereka meyakini sesembahan-sesembahan itu tidak punya, bahkan dipunyai oleh Allah, dikuasai oleh Allah, tapi mereka berdoa kepadanya untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Nah, ini kesyirikan mereka yang harus kita pahami, karena ternyata kesyirikan yang seperti ini di masyarakat kita juga banyak. Ya, bahkan sebagian masyarakat melakukan kesyirikan yang lebih daripada itu karena dianggap selain Allah, ya, ada yang memiliki kekuasaan, kemampuan dan seterusnya. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Kemudian setelah datang Nabi SAW, Nabi menghapus talbiyah-talbiyah itu, diganti dengan talbiyah ini, yang itulah talbiyah yang hakiki. Labbaik Allahumma labbaik, kusambut panggilanmu ya Allah, sambut panggilanmu. Labbaika la syarika laka, tiada sekutu bagimu. Ya, labbaik, kusambut panggilanmu ya Allah. Jadi betul-betul tidak ada sekutu bagi Allah siapapun apapun. Ya. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, segala pujian, nikmat dan kerajaan semua milikmu. Semuanya, segala pujian, kenikmatan dan kerajaan semua milik Allah Azza wa Jalla. Allah lah penguasanya. Allah lah yang memilikinya. Ya. La syarika lak, ditegaskan lagi, tiada sekutu bagimu. Nah, jadi ini adalah talbiyah yang menggambarkan tauhid, iman seorang mukmin, iman seorang muwahhid, ya, iman seorang muslim, mengimani Allah lah satu-satunya yang patut diibadahi, patut diberikan kepadanya segala amalan-amalan yang lahir maupun yang batin, yang kecil maupun yang besar. Ya. Nah, seorang yang bertalbiyah hendaknya memahami makna itu, kemudian mengulang-ulang dengan memahami sehingga ya, tauhid itu semakin apa? Semakin lekat di dalam kalbunya, semakin mantap, semakin kokoh. Tapi kalau dia hanya membaca tanpa tahu maknanya, tanpa meresapi kandungan dan isinya, ya itu kurang bermakna. Ya, walaupun tetap itu hal yang baik dan berpahala insyaallah, namun dari maksud ya kurang apa? Kurang mencapai maksudnya. Ya, karena kita lihat sekian banyak jemaah haji mengucap talbiyah labbaik Allahumma labbaik, nanti sampai di sana ngusap-ngusap tembok masjid ngalap berkahnya. Sampai di sana ngusap-ngusap Ka'bah yang bukan Hajar Aswad, bukan rukun Yamani, diusapkan ke tubuhnya. Sampai di sana bergantungan di kain penutup Ka'bah, diciumi, nangis di sana. Iya, kalau nangis berdoa kepada Allah ya. Tapi banyak yang ngusap-ngusap, ada yang kalau kita masyarakat kita malah ada yang gunting ya, dibawa pulang. Ya, nanti ke Arafah, Mina dan lain-lain, banyak yang model-model seperti itu, mengusap-usap tempat-tempat, diyakini itu sebagai sesuatu yang berkah, mengharapkan keberkahannya. Nah, bagaimana dengan talbiyahnya yang mengatakan la syarika lak, tiada sekutu bagimu? Keberkahan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang berkah adalah juga asalnya dari Allah dan harus ada berita dari Allah. Air Zam-Zam berkah. Siapa yang memberi berkahnya? Allah. Kita minum air Zam-Zam karena berkah ya. Karena itu dari Allah, kita yakini. Dan ada berita bahwa Allah memberkahi air tersebut. Tapi batu di pojok masjid ya, prasasti di masjid diusap-usap ngalah berkahnya, dari mana tahu itu berkah? Dari siapa berkahnya? Ya. Jadi ini harus kita perhatikan dan harus kita betul-betul mengerti ya, supaya haji dan umroh yang dilakukan itu betul-betul mencapai keutamaan yang hakiki, yaitu terhapusnya dosa-dosa. Kalau seperti itu, bagaimana mau terhapus dosanya? Malah berbuat dosa, dan dosa besar lagi, dan dosa kesyirikan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini hal yang sangat penting, pelajaran dari talbiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.